kan masih penuh, masih ada sayangnya. Biar sekarang sobat robah, cerita cinta suseng sama, mertetap kan masih parale. Sing bisa tipu rasa sayang, ale masih selalu tabah. Cuma mulu pono kata, tapi betul beta masih cinta par ale. Oh, sing tahu sekarang ale di mana? Mau dengar kabar lain susah, beta harap sebaik-baik. Biar katong dua sudah bisa. Nona, jangan sampai ale dal kon beta. Biar dong bilang apa lagi cuma parale saja. Hati sepisa parale sayang. Setiap hari cuma pikir si ale. Rindu lia se sio mengkali di sana sekarang se susana suada yang lain sayang. Kalau nanti dong baku marah yang lain susah cari beta, beta masih pake nomor lama. Cuma mulu pono kata, tapi betul beta masih cinta parale. Sing tahu sekarang ale di mana? Mau dengar kabar lain susah, beta harap sebaik-baik. Sudah bisa nona, jangan sampai ale del kon beta. Biar kau bilang apa lagi cuma parale saja. Hati semisa parlete sayang. Setiap hari cuma pikir si ale di mana. Oh, ternyata masih pakai nomor lama.